Apakah orang yang tidak berpuasa penuh di bulan Ramadan lalu dia puasa Syawal 6 hari, apakah dia masih dapat keutamaan? Dia dapat keutamaan puasa sunnah, tapi dia tidak masuk dalam hadis man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan. Apa makna puasa Ramadan? Ramadan itu hari dari awal sampai akhir itu Ramadan. Bukan man shoma ba'da Ramadan, barang siapa berpuasa sebagian Ramadan. Tapi Ramadan artinya satu bulan, imma 30, imma 29, tergantung bulannya. Muhim Ramadan, bukan ba'da Ramadan, bukan sebagian Ramadan. Jadi jika punya utang puasa berarti tidak masuk dalam kategori shoma Ramadan sampai dia bayar utangnya. Lunas baru masuk shoma Ramadan. Masuk dalam kategori shoma Ramadan adaan wa qada'an. Kan begitu. Ada yang ada yang diqada' juga, karena sudah diqada' berarti masuk dalam hadis shoma Ramadan. Sudah full Ramadannya. Ada yang adaan dan ada yang qada'an. Summa kemudian, ya. Summa kemudian atba'ahu sittan min Syawal, dia ikuti 6 hari Syawal. Karena kasiyam iddahr pahalanya seperti puasa setahun. Adapun shoma ba'da Ramadan qada'nya tidak diselesaikan, kemudian atba'ahu sittan min Syawal, berarti masuk, tidak masuk dalam hadis tadi. Masuknya dalam man shoma ba'da Ramadan. Nah, tidak ada hadis seperti itu. Hadisnya Ramadan. Tapi karena dia berpuasa, ya namanya puasa, dapat pahala tentunya, tapi tidak masuk dalam utama yang disebutkan dalam hadis, dapat puasa sunnah. Nah, puasa sunnah mutlak. Nah, apa ini ya kecilnya? Baca kan? Kalau nggak bisa baca tapi capek. Nah, fokus, harus fokus. Dia ingat, berarti dia qada sekarang. Dia qada sekarang, naam, Ramadannya, kemudian berpuasa Syawal lagi, jika masih tersisa waktu. Adapun yang itu, jatuh sebagai puasa sunnah, mutlak. Nah, kok bisa? Qadanya lupa, Syawalnya ingat. Orang itu yang diperhatikan yang wajib dulu. Karena itu utang, wajib. Dosa kalau dia lakukan. Sementara yang sunnah, sunnah. Nah, hadza minal ajaib. Hah? Termasuk kejadian dunia. Nah, utang puasanya lupa, Syawalnya ingat. Ayo.